Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudaron, berita sore edisi hari ini Rabu 8 Juli 2020 dibacakan Ardian Syah. Bertambah satu lagi warga positif corona di Aceh sehingga total jadi 89 kasus. Tiga ruko di Tangsi terbakar saat pemilik sedang tertidur lelap. Nelayan di Tamiang protes limbah kandang ayam diduga cemari sungai. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, hari ini bertambah satu lagi warga yang positif corona di Aceh. Pasien terbaru berasal dari Aceh Besar. Dengan demikian, jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di Aceh sejak Maret lalu telah mencapai 89 orang. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif, mengatakan warga Aceh Besar yang terjangkit virus ini berinisial JI, laki-laki berusia 32 tahun. Namun Hanif belum mendapatkan data tentang profesi dan berasal dari kecamatan mana pria ini di Kabupaten Aceh Besar. Walau demikian, ia memastikan bahwa warga yang positif COVID-19 itu tidak ada hubungannya dengan klaster asrama polisi IOM di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. JI dinyatakan positif dari hasil uji swab di Laboratorium Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala yang keluar Selasa malam 7 Juli. Dengan demikian, dalam dua hari terakhir, hanya dua orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Aceh. Selain JI, satu lagi adalah CEA, 57 tahun, perempuan asal Biren. Wanita yang berstatus ibu rumah tangga ini sebelumnya berstatus pasien dalam pengawasan. Dengan bertambahnya dua pasien positif kemarin dan hari ini, maka total yang terinfeksi COVID-19 di Aceh tercatat 89 orang. Dengan rincian 3 meninggal, 42 sembuh, 44 orang dirawat di sejumlah rumah sakit pasien COVID-19 di Aceh. Sudarlun, sedikitnya 3 rumah toko di Kampung Benga, Kecamatan Tangsi, Kabupaten Pidi terbakar Rabu dini hari. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 900 juta rupiah. Kapolsek Tangsi Ibda Heri Herianto mengatakan 3 unit ruko yang terbakar milik M. Yusuf, 55 tahun warga Benga, Tangsi. Ruko permanen ini diantaranya menjual sembako dan bahan bakar minyak. Beruntung M. Yusuf dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri. Di lokasi terpisah, Gesi Gampung Benga Asnawi mengatakan aksi penyelamatan keluarga M. Yusuf berlangsung dramatis. Korban baru terbangun saat mendengar teriakan dari luar yang menyampaikan bahwa rukunya terbakar dan api telah membesar. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Satu jam kemudian, armada pemadam kebakaran Kota Sigli sampai di lokasi dan api bisa dijinakkan. Ada 5 jiwa tinggal di dalam ruku yang terbakar. Para korban itu sementara menempati rumah saudaranya di kawasan tersebut. Perangkat Gampung juga telah menyerahkan sejumlah bantuan. Sejauh ini bantuan masa panik dari kabupaten belum diterima korban. Sudarlun, sejumlah nelayan tradisional di Kemukiman Raja Tuha, Gampung Alur Sentang, Kecamatan Banyak Pahit, Aceh Tamiang, protes kepada pemilik kandang ayam potong di desa itu. Sebab limbah kandang ayam dialirkan ke sungai sehingga diduga mencemari lingkungan dan membuat nelayan tidak bisa mengais rezeki. Usman, warga Gampung Alur Sentang, mengatakan bangunan kandang ayam yang didirikan di areal tambak. Saat ini ada 6 unit kandang yang beroperasi di Gampung Alur Sentang dan Ujung Tanjung, Kecamatan Banyak Pahit. Selama ini limbah telah mencemari sungai dan membunuh biota yang ada seperti ikan dan udang. Menurutnya sudah 5 tahun kandang ayam berada di areal tambak Gampung Alur Sentang dan Ujung Tanjung, Banyak Pahit. Selama aliran sungai tercemari limbah kandang ayam, para nelayan dan petani merasa kewalahan sehingga tak bisa mencari rezeki. Sementara tambak tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk pembibitan ikan dan udang karena air yang masuk ke tambak telah tercemar. Sementara Datuk Penghulu Kampung Alur Sentang Martunis mengakui kandang ayam di desanya ada 5 unit milik warga setempat dan juga pemiliknya berasal dari luar desa. Ia berjanji akan segera memanggil pemilik kandang ayam tersebut agar ada titik temu mengenai persoalan limbah yang mencemari sungai. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebuah rumah panggung sederhana milik Nenek Basyariah 60 tahun di Kampung Masjid Gogo, Padang Tiji, Kabupaten Pidi, ludes terbakar Selasa sore. Kebakaran saat korban tidak berada di rumah atau sedang berada di luar. Kapolsek Padang Tiji, Ibtu Bukhari, mengatakan kebakaran terjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat saat pemilik rumah, Nek Basyariah, sedang berbelanja di Pasar Padang Tiji. Namun sebelum meninggalkan rumah, pemilik rumah sempat memasak di dapur dengan menggunakan kayu bakar. Nek Basyariah lantas pergi berbelanja pada pukul 14.20. Tidak lama kemudian masyarakat melihat gumpalan asap tebal dan api keluar dari dapur rumah korban. Dalam hitungan menit, api dengan cepat menyambar ke seluruh bagian rumah yang berkonstruksi kayu. Satu jam kemudian api dipadamkan dengan bantuan 2 unit mobil pemadam. Namun rumah dan isinya telah hangus. Menurut keterangan warga, korban Nek Basyariah merupakan wanita lanjut usia yang gigih. Sebab saban hari ia melintas di pemukiman warga dengan berjalan kaki sembari menjual kue kering. Selama ini korban tinggal bersama anak laki-lakinya. Karena kehilangan tempat tinggal, ia untuk sementara akan tinggal di rumah kepala desa sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Sudarlun, Satpol PP Aceh Jaya razia ASN yang berkeliaran di jalanan. Sejak akhir bulan Juni, Satpol PP Aceh Jaya gencar melakukan razia terhadap ASN yang berkeliaran di jalan saat jam kerja. Sebanyak 8 aparatur sipil negara terjaring saat razia di lintas nasional Jalan Banda Aceh Melabo, Dusun Kuala Merisi, Desa Ketapang, Kecamatan Kerung Sabi, Aceh Jaya. Kasatpol PP Aceh Jaya Supriyadi mengatakan razia penertiban ASN dan tenaga harian lepas di Aceh Jaya dilakukan berdasarkan PP 53/2010. Sejak dilakukan razia, sudah tidak ada lagi ASN dan THL yang nongkrong di warung pada saat jam kerja. Bahkan diberikan sanksi bagi ASN yang kedapatan nongkrong di warung. Kini petugas Satpol PP akan meningkatkan penertiban hingga ke jalanan. Terhadap ASN dan THL yang lalu-lalang di jalan tanpa izin pimpinan saat jam kerja akan diamankan. Sejak pertama dimulai razia atau akhir Juni hingga hari ini, petugas Satpol PP telah mengamankan 8 orang dari berbagai instansi yang kedapatan di jalanan tanpa adanya izin dari kepala instansi. Sudarlun, 8 jiwa dari 2 kepala keluarga korban kebakaran di Kampung Kumbang Puntut, Kecamatan Blangmangat, Loksmawe, kini tinggal di tenda darurat yang dipasang Taruna Darurat Bencana kota setempat. Sebelumnya mereka tinggal di bekas kandang lembu pasca rumahnya dilalap si jago merah. Ketua Tagana Loksmawe, Samsul Bahri, mengatakan pihaknya telah memasang tenda darurat sejak 2 hari, sehingga saat ini 8 jiwa korban kebakaran sudah bisa tinggal di tenda tersebut. Untuk bantuan masa panik juga telah disalurkan kepada korban. Untuk penanganan selanjutnya, pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemko Loksmawe. Diberitakan sebelumnya, 2 unit rumah berkonstruksi kayu ludes terbakar di Kampung Kumbang Pentut, Kecamatan Blangmangat, Kota Loksmawe hari Minggu lalu. Akibatnya 8 jiwa dari 2 kepala keluarga mengungsi ke bekas kandang lembu. Tidak ada korban jiwa karena semua penghuni berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran terjadi pada dini hari saat penghuni masih terlelap tidur. Beruntung salah seorang pemilik rumah bernama Nur Hayati cepat terbangun dan melihat api sedang melahap rumahnya. Nur Hayati langsung berteriak membangunkan keluarganya dan anaknya sembari menyelamatkan diri. Dalam hitungan menit, 2 rumah beserta isinya ludes terbakar. Sudarlun, massa dari aktivis dan mahasiswa anti tambang berdemo di depan gedung DPRK Aceh Tengah Rabu siang. Massa yang berjumlah 100 orang ini menuju DPRK dari titik kumpul di depan gedung olahraga seni Aceh Tengah. Aksi massa dipimpin Koordinator Lapangan Agus Mulyara. Dalam aksinya di depan gedung DPRK Aceh Tengah, massa aksi mengusung isu tolak tambang linge dan transparansi hasil pansus tambang emas PT LMR. Saat masa aksi datang ke DPRK belum terlihat aparat kepolisian. 5 menit kemudian baru hadir personel kepolisian yang dipimpin AKP John Damani turun mengamankan lokasi unjuk rasa. Aparat kepolisian yang diturunkan berjumlah 95 orang yang terdiri dari unsur Sabara, Intel, dan Binmas serta Polantas. Sambil berorasi, sejumlah pengunjuk rasa juga meminta anggota DPRK, terutama tim pansus, menemui mereka. Selain itu, mereka juga membawa 3 jenis pohon dalam unjuk rasa. 3 jenis pohon ini yaitu kopi, cabai, dan tembakau. Menurut salah seorang orator, Akbar Bintang, 3 jenis pohon ini melambangkan apa yang saat ini dibutuhkan masyarakat Aceh Tengah, khususnya masyarakat Linge. Sebab tambang bukan solusi bagi mengatasi kemiskinan. Karena itu sikap mereka tetap komitmen menolak tambang. Selama unjuk rasa, mereka juga secara bergantian melakukan orasi yang intinya menolak tambang Linge. Selain itu, masa aksi juga meminta pansus menjelaskan kinerja mereka selama 6 bulan terakhir. Tidak berapa lama kemudian, Ketua Pansus 1 Syukurdi Iska didampingi Ketua DPRK Arwin Mega mengajak pengunjuk rasa masuk ke ruang sidang utama. Sempat terjadi debat alot dalam pertemuan tersebut. Namun situasi panas ini berhasil diredam. Sudarlun, Amerika Serikat secara resmi memulai proses keluarnya negara ini dari anggota Organisasi Kesehatan Dunia. Pemerintahan Presiden Donald Trump baru saja memberitahu Kongres Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa soal penarikan diri secara resmi dari WHO. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan seorang pejabat Amerika Serikat yang enggan disebut namanya menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memberitahu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa Amerika Serikat akan secara efektif keluar dari WHO pada tahun depan. Pemberitahuan penarikan diri Amerika Serikat efektif pada 6 Juli 2021 telah diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang merupakan depositori untuk WHO. Laporan Asosiasi Press menyebut bahwa pihak Deplu Amerika Serikat dan PBB menyatakan bahwa pemberitahuan soal penarikan diri dari WHO dikirimkan kepada Guterres pada Senin 6 Juli lalu waktu setempat dan baru akan berlaku efektif setahun ke depan. Di bawah ketentuan penarikan diri, Amerika Serikat harus memenuhi kewajiban finansial kepada WHO sebelum semua prosesnya diselesaikan. Amerika Serikat yang merupakan penyumbang terbesar bagi WHO diketahui membayar lebih dari $450 juta per tahun. Saat ini, Amerika Serikat diketahui masih harus membayar kewajiban sebesar $200 juta kepada WHO. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita sore edisi Rabu 8 Juli 2020. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Shalom, wassalam.